Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Anta ikra. Tadi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata al-insan inqata'a 'anhu 'amaluhu illa min salatatin illa min sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yantafi'u aw wala nisalatin yad'u Allahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang manusia meninggal dunia, teruslah amalannya kepada tiga perkara. Satu, sedekah jariah. Dua, ilmu yang bermanfaat. Dan ketiga, anak solid berdoa bagi yang tidak muslim. Nah, anda ikra. Syaitin kasana yang kaum min syaitin kasana kaum muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW sabda, sungguh segala sesuatu yang dihiasi dengan kelembutan akan nampak mudah. Sebaliknya tanpa kelembutan segala sesuatu akan nampak jelek dan sangat muslim. Nah, sen, nanti. Allahumma Mana buku untuk catatan? Jadi pakai apa merekamnya? Langsung di sini. Kakek di rumah baru nyatet. Ya. Anta. Nah, artinya udah. Bukunya mana catatan? Bapak. Nah, sen. Kalau antum enggak bawa buku catatan enggak apa-apa. Tapi yang penting nyatet. Mungkin Masya Allah di antara antum ada yang cerdas kan. Dengarkan sampai habis, nanti nyampe rumah baru nyatet semua. Masya Allah. Satu. Kalau seperti itu keadaannya enggak masalah, ya. Sebagaimana ada kawan kita dulu yang Masya Allah ya, kuat hafalannya. Ada dari talabatul ilm yang seperti itu. Dengarkan faedah, udah selesai taklim, baru dia nyatet semua satu. Masya Allah. Intinya nyatet faedah itu jangan sampai ditinggalkan. Ya. Disebutkan ya oleh para ulama, qayyidu al-ilm bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Ilmu itu bagaikan hewan buruan. Hewan buruan itu kalau dapat ya diikat, ya kan? Diikat, dijaga jangan sampai dia pergi. Ilmu begitu juga ilmu. Ilmu itu kalau sudah dapat harus diikat. Bagaimana cara mengikatnya? Dengan menulis. Kalau misalkan tidak kita tulis, hilang dia, lepas. Bagaikan hewan buruan tadi. Kalau tidak diikat, hilang dia, lepas. Jadi apa tadi dapat faedah tadi? Tidak bisa lagi menjelaskan, lupa. Itu yang semisalnya. Itu kalau kita tidak mencatat. Ya. Kecuali memang kalau kita, Masya Allah ya, hafalannya kuat. Nanti enggak apa-apa di rumah, kita catat lagi, kita salin lagi. Ini untuk para thalabatul ilm, ya, para santri, demikian pula para penuntut ilmu, semestinya bagi mereka untuk mencatat ilmu yang mereka dapatkan. Kita lanjutkan pelajaran kita, masuk kita ke hadis yang ke-23. Betul? 23? Hadis yang ke-23. An Abi Malik Al-Harith Ibni Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Abu Malik Al-Ash'ari. Abu Malik namanya di sini disebutkan Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita langsung baca, langsung terjemahkan ya. Lafat per lafadnya. At-tahuru syatrul iman. At-tahuru syatrul iman. At-tahur itu dari tahura yathuru. Artinya kesucian. Kesucian itu adalah setengah dari keimanan. Kesucian adalah sebagian dari iman. Setengah dari keimanan. Artinya kesucian itu bagian dari iman. Ini lafaz yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tahur syatrul iman. Dan ketika disebutkan dengan kesucian, tentu di sini juga masuk suci lahir dan batin. Suci lahiriah dan suci batin, ya. Bersih lahiriah dan bersih batin. Ketika seseorang bersih lahiriahnya, ya, bersih pula batinnya, ya, demikianlah. At-taharatu syatrul iman. Kesucian itu sebagian dari keimanan. Ada juga lafaz lain yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dengan lafaz an-nadhafatu minal iman. Ini yang sering terdengar di negara kita, yang sering terdengar di sekitaran kita, di tempat-tempat kita, dengan lafaz an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari keimanan. Ini sering kita dengarkan lafaz ini. Lafaz ini adalah lafaz yang dari sisi lafaznya la yasih, tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kita baca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala di dalam sautiyah beliau, rekaman beliau di dalam Nurun al-Darb. Kata Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullahu taala ketika ditanya tentang hadis an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu bagian dari keimanan, kata beliau kadzalika haditsun dhaif, itu adalah hadis yang lemah. Rawahu Tirmizi, hadis tersebut dikeluarkan oleh At-Tirmizi. Lakinnahu dhaif, namun lafalnya lemah. Lafaz hadis tersebut, hadis dengan lafaz an-nadhafatu minal iman, kebersihan bagian dari keimanan, ini dhaif. La yasih, tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Was sahih, yang sahih kata Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullahu taala, yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ini yang sahih. Sesungguhnya Allah subhanahu wa taala itu indah, Dia menyukai, menyenangi keindahan. Dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Ini yang sahih. Innallaha jamil. Jamil itu artinya indah. Ya. Ketika diperuntukkan untuk Allah, yang maha sempurna sifatnya, yang maha sempurna nama-nama dan sifat-sifatnya, yang tidak ada kekurangan sedikit pun, maka kita sifati dengan maha indah. Sesungguhnya Allah maha indah, yuhibbul jamal. Allah menyukai, menyenangi keindahan. Ini kalau mimnya dipanjangkan jadi jamal gitu ya, artinya keindahan. Tapi kalau mimnya dipendekkan yuhibbul jamal, artinya apa artinya? Unta artinya. Ya, panjang pendek. Beda panjang pendek sedikit saja sudah beda arti, ya. Tambah satu harakat lagi, jamal. Jamal artinya sudah keindahan. Kurangi satu harakat lagi, jamal, artinya sudah menjadi unta. Hati-hati. Hati-hati dalam berbahasa Arab. Hati-hati dalam melafalkan lafal-lafal Arab. Jangan sampai kita melafalkan lafal yang ternyata itu adalah lafal yang sangat berbahaya ketika diterjemahkan dalam bahasa kita dari sisi maknanya. Oleh karena itu penting bagi kita mempelajari makharijul huruf, ya, letak keluarnya huruf, panjang pendek, itu sangat penting. Kata Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, kita lanjutkan. Kata beliau rahimahullahu taala, yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah innallaha jamilun yuhibbul jamal. Itu yang sahih. Amma nadhif, ada pelafaz nadhif yuhibbun nadhafah. Allah menyenangi kebersihan. Fa haditsun dhaif, hadisnya lemah. Naam, kata beliau. Walakin ma'nahu sahih. Tetapi maknanya sahih. Benar maknanya. Ya. Allah menyenangi kebersihan. Ya. Dan mirip dengan makna hadis ini. At-tahuru syatru iman. Kesucian bagian dari keimanan. Kebersihan bagian dari keimanan. Yakni keimanan seseorang. Yakni kebersihan lahir dan batin. Ya. Sehingga maknanya sahih, ya, ketika dikatakan an-nadhafatu minal iman, kebersihan bagian dari keimanan. Iya, Allah menyenangi keimanan, Allah menyenangi kebersihan. Mirip dengan lafaz at-tahuru syatrul iman, namun kita katakan yang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah at-tahuru syatrul iman. Maknahu al-jamal wal hasan, maknanya adalah keindahan, kebagusan. Kaunul insan yakunu ba'idan 'anil awsakh, yakni seseorang tidak kotor. Ya'tani bil jamal, dia selalu memperhatikan keindahan fisiknya. Wa ya'tani bin nawafah, dia selalu memperhatikan kebersihan fisiknya. Hadza thayyib, ini bagus. Amrun mamduh, perkara yang terpuji, kata Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala dalam sautiyah beliau di dalam Nurun ala Darb. Sehingga at-tahuru syatrul iman, inilah yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Lafal walhamdulillah ini memenuhi timbangan. Masya Allah. Lafalnya pendek sekali. Walhamdulillah itu memenuhi timbangan. Ya. Pendek lafalnya. Walhamdulillah. Ketika kita mengucapkan walhamdulillah, itu memberatkan timbangan. Berat jadi timbangan. Lafal yang singkat. Kita semua bisa mengucapkannya. Ringan mengucapkannya. Masya Allah, selama kita masih di dunia ini, ya, kesempatan masih tersebar luas. Masih sangat lapang untuk kita beramal soleh. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sangat luas kepada kita. Lafal walhamdulillah memenuhi timbangan, hanya walhamdulillah sangat ringan. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma baina samawati wal ardh. Sedangkan lafal subhanallah walhamdulillah memenuhi apa yang ada di langit dan di bumi. Masyaallah. Lafal subhanallah walhamdulillah. Ringkas, mudah diucapkan. Wassalatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Nur. Salat itu nur. Orang yang salat itu bercahaya. Hatinya bercahaya, demikian pula terlihat pada fisiknya cahaya, karena dia selalu berwudu kepada Allah, berwudu dan meniatkan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassadaqatu burhan, sedekah itu adalah burhan, bukti kejujuran iman hamba, kejujuran iman seorang hamba. Wasabru diyaun, sedangkan sabar itu cahaya. Nah, ini di sini perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam membedakan antara salat dan sabar. Kalau salat itu cahaya, tapi cahayanya dengan lafal nur. Nur, ya. Nurun. Nur itu cahaya, tetapi yang dimaksud cahaya bulan. Cahayanya tidak terik, tidak panas. Salat itu adalah cahaya, yakni cahaya yang tidak terik. Sedangkan sabar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dengan lafaz diyaun. Diyaun itu juga cahaya, tetapi cahayanya cahaya matahari. Cahaya yang disertai dengan rasa panas. Panas yang terik. Kenapa? Karena yang namanya sabar itu ya kita menahan cahaya itu. Cahaya yang panas tadi. Cahaya dia. Terkadang kita dicaci maki, kita ingin balas, tapi kita diperintahkan untuk sabar. Panas kan? Wah, sabar. Tidak berkata keji, tidak membalas dengan perbuatan, tidak membalas dengan ucapan. Sabar supaya dapat pahala. Itu cahaya sabar itu namanya dia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Yunus ayat yang kelima, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallazi ja'ala asy-syamsa diyan," dialah Allah yang menjadikan matahari itu cahayanya dia. "Wal qamara nuran," dan menjadikan bulan cahayanya nur. Begitu. Cahaya matahari itu namanya dia. Cahaya bulan itu namanya nur. Kalau dia itu kata mufrad tunggal. Jamaknya abwa, ya, abwaun. Diaun jamaknya abwaun. Kalau nurun kata tunggal juga mufrad. Jamaknya anwarun. Anwar. Anwar. Ada kita namanya Anwar di sini. Anwar itu jamak dari nur, artinya cahaya-cahaya, banyak cahayanya. Kalau Anwar, Kalau nur, cahayanya mufrad, tunggal ya. Dia, cahayanya tunggal. Aqwa, cahayanya banyak. Masya Allah. Di sini Rasulullah SAW membedakan antara salat dan sabar. Salat itu cahayanya nur. Kalau sabar, cahayanya dia. Nanti akan kita baca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Wal Qur'anu hujjatun laka aw alayka, sedangkan Al-Qur'an itu adalah hujjah bagimu atau atasmu. Apa maksudnya? Hujjah bagimu maksudnya adalah yang dapat menolongmu. Hujjah atasmu maksudnya adalah yang akan menjadi bumerang bagimu, yang akan menyerang balik. Kenapa? Karena engkau tidak mengamalkannya. Ketika engkau tidak mengamalkan Al-Qur'an, ya, menjadi hujjah atasmu, akan menjadi hujjah atasmu, yakni menjadi bumerang bagi kita kalau kita tidak mengamalkan ilmu yang telah kita belajar. Ya, akan menjadi bumerang, maksudnya bagaimana kita akan mendapatkan, ya, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak mengamalkan Al-Qur'an. Hujjatun 'alaka au 'alaika, hujjah untukmu atau atasmu, hujjah yang dapat menolongmu nanti, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat nanti memberikan syafaat kepada para pembacanya. Ini hujjah bagi kita ketika kita membacanya, mengamalkannya. Hujjah atasmu yang akan membinasakanmu, yakni ketika seseorang tidak mengamalkannya. Dia belajar Al-Quran namun tidak mengamalkannya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullun nas, setiap manusia, yagdu, berangkat pagi, fabai'un nafsahu, menjual dirinya, famu'tikuha, ada yang memerdekakannya, au mubikuha, atau membinasakannya. Maknanya setiap manusia itu berangkat, ya, di pagi hari, ada yang menyelamatkan dirinya, yakni membebaskan dirinya dari hawa nafsu, membebaskan dirinya dari perangkap syaitan, atau ada juga yang membinasakan dirinya dengan melakukan kemurkaan-kemurkaan, kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Jalla Jalaluh. Kita baca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Panjang keterangan beliau, kita angsur-angsur ya, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi selesai juga. Sampai jam berapa masuk waktu Isya? 30. Agak lapang ya. Insyaallah. Nabda insyaallah di kalam Syekh Ibnu Utsaimin. Qala Syekh Ibnu Utsaimin, berkata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru syatrul iman, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesucian itu adalah bagian dari keimanan, bi dhammit ta, dengan didhammahkan huruf ta. Jadi tuhur ya, bukan tahur berarti ya, tuhur ya. Berarti di sini tuhur ya. Afwan, berarti tadi kalau saya bacanya tahur berarti keliru ya, kalau mengikuti apa yang disebutkan oleh Syekh di sini, tuhur membacanya, tuhur. Yakni at-tahar, maknanya tahar, kesucian. Syatrul iman. Syatrul iman ay nisfu. Maksudnya syatrul iman adalah setengah dari keimanan. Wadhalika annal iman takhalli wa tahalli. Karena keimanan itu takhalli dan tahalli. Takhalli itu meniadakan. Kalau tahalli itu berhias. Ya. Takhalli itu takhalli, mengeluarkan maksudnya takhalli. Kalau tahalli, ya, memasukkan sesuatu yang baik, ya tentunya. Berhias, tahalli. Amma takhalli, adapun takhalli, ya, bahwa takhalli minal isyrak, takhalli yakni meniadakan, ya, keimanan itu meniadakan dari kesyirikan. Li'anna syirka billahi najasatun, karena kesyirikan kepada Allah adalah najis, ya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-28, innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Fala yaqrabul masjidal haram, jangan mereka mendekati masjidil haram. Ba'da amihim hadha, setelah tahun mereka ini. Falihadha kana tuhur syatrul iman, oleh karena itulah kesucian itu bagian dari keimanan. Wa qila inna ma'nahu, sebagian ulama berpendapat maknanya adalah anna tuhur lis-salat syatrul iman, bahwa bersuci untuk sholat itu bagian dari keimanan. Jadi sebagian ulama menyebutkan makna hadis ini khusus untuk bersuci mau sholat. Li'anna sholata iman, karena sholat adalah keimanan. Wala tatimu illa bituhur, ya, tidaklah sempurna sholat itu kecuali dengan bersuci. Di dalam surat Al-Baqarah itu ada disebutkan, Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, yakni salatakum, maksudnya salat kalian. Tapi saya lupa lafadznya. Ada di dalam surat Al-Baqarah, ya. Wallahu a'lam, seingat saya tentang perpindahan kiblat, ya. Dari awal kiblat kaum muslimin itu di Baitul Maqdis, kemudian berubah mengarah ke Masjidil Haram, ya. Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah itu, lupa saya dapatnya, dengan terjemahan, Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Maksudnya, kata para ulama, iman di sini salat. Salatakum, salat kalian. Nah, di sini disebutkan salat itu dengan makna iman, dengan lafaz iman, tetapi maknanya salat. Ya, ketika disebutkan iman, kadang iman itu bermakna salat. Sebagaimana tadi di dalam surah Al-Baqarah, lupa saya ayatnya. Tidak bawa mushaf juga. Sehingga, ya, tuhur di sini maknanya kata sebagian ulama, tuhur bersuci dari sholat, ya, bersuci ketika seorang hendak mengerjakan sholat, ya, afwan, itu maknanya. Bersuci ketika seseorang hendak mengerjakan sholat. Karena sholat itu adalah iman. Wala tatimu illa bituhur, tidaklah sempurna kecuali dengan bersuci. Lakinil ma'nal awwal ahsan wa a'am, tetapi makna yang pertama lebih bagus, lebih umum makna yang pertama tadi. Apa makna yang pertama? Apa makna yang pertama? Ada dua makna tadi. Apa makna yang pertama? Bersuci itu adalah bagian iman. Bersuci bagian iman. Bagian dari keimanan. Lebih umum, ya. Nah, bukan bersuci untuk sholat, ya, tapi bersuci suci secara umum, ya. Bersuci secara umum, suci lahiriah dan suci batiniah. Ini Quran apa? Tadi sudah disampaikan, kan? Itulah intinya maknanya, ya, kurang lebih, ya. Barakallahu fikum. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan lafal walhamdulillah ini memenuhi timbangan. Alhamdulillah ya'ni wasfallahi ta'ala bil mahamidi wal kamalat adzatiyah wal fi'liyah. Tamla'ul mizan. Walhamdulillah ini mensifati Allah dengan sifat-sifat yang terpuji dan sempurna secara zatnya ataupun perbuatannya. Memenuhi timbangan lafadz walhamdulillah. Ay mizanul a'mal, yakni timbangan amal. Timbangan amal di yaumul qiyamah nanti. Li'annaha 'azimatun 'indallahi 'azza wa jalla. Karena lafal walhamdulillah itu agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kedudukannya. Besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kedudukannya. Maka jangan kita berat mengucapkan walhamdulillah ya. Sering-sering mengucapkan walhamdulillah. Tidak apa-apa. Ya, bahkan bagus. Tamla'u mizan, dipenuhi. Ya, diberatkan timbangan kita tatkala kita mengucapkan walhamdulillah. Ditanya kaifa haluk ya akhi, apa kabarmu? Walhamdulillah. Bi khair, baik. Sakit pun ditanya apa kabar? Walhamdulillah juga jawab. Ya. Jangan ya aku susah. Tidak berapa kali tidak makan dan ya sudah, tidak nafsu segala macam. Tidak ada lafaz walhamdulillahnya. Walhamdulillah masih bisa menghirup udara segar. Walhamdulillah masih bisa beraktivitas. Walhamdulillah. Oleh karena itu zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita dalam kondisi mendapatkan musibah seperti ini, walhamdulillah ala kulli hal. Walhamdulillah ala kulli hal, ketika kita sedang mendapat musibah. Walhamdulillah ala kulli hal. Segala puji hanya bagi Allah. Segala puji bagi Allah di setiap keadaan. Setiap keadaan, keadaan senang, keadaan susah, tetap segala puji bagi Allah. Azim indallah, besar di sisi Allah kalimat itu. Ya. Jangan kita anggap remeh kalimat itu. Ringan diucapkan di lisan kita. Wa huwa azim indallah. Azim, besar di sisi Allah kalimat walhamdulillah itu. Ya, Masya Allah. Kalau mungkin kita baru tahu setelah pulang ini, sering-sering lah mengucap alhamdulillah. Karena pahalanya besar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tamla'ul mizan. Ucapannya ringan diucapkan. Ya, ringan, mudah sekali, tidak sulit. Walhamdulillah. Wa li hadza qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, oleh karena ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya nomor 6406, dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya nomor 2694 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani habibatani ila Ar-Rahman. Ada dua kalimat yang dicintai oleh Ar-Rahman. Khafifatani 'ala lisan, ringan di lisan. Tsaqilatani fil mizan, berat di dalam timbangan. Apa kalimat tersebut? Subhanallahi wa bihamdihi wa subhanallahil 'azhim. Subhanallahi wa bihamdihi wa subhanallahil 'azhim. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Maha suci Allah yang maha agung. Masya Allah. Berat di timbangan, ringan sekali di lisan. Wa subhanallahi walhamdulillahi, yakni al-jam'a bainahuma. Ketika digabungkan antara lafaz subhanallah walhamdulillah, ini tamla'u ma baina samawati wal ard, memenuhi apa yang ada di langit dan di bumi, beratnya itu dalam timbangan, saking beratnya. Wadhalika li'azumihima li'istimalihima ala tanzihillahi ta'ala an kulli naqs. Karena dua kalimat tersebut mencakup pada pensucian terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dari segala kekurangan. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala itsbatil kamali lillahi azza wa jal, kalimat tersebut mencakup penetapan kesempurnaan bagi Allah azza wa jal. Fa fit tasbihi tanzihullah an kulli naqsin, pada lafaz tasbih subhanallah ini mensucikan Allah dari segala kekurangan. Subhanallah, maha suci Allah, mensucikan Allah dari segala kekurangan. Wa fil hamdi, dan pada lafaz alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wasfullahi ta'ala bikama bikulli kamal, mensifati Allah subhanahu wa ta'ala dengan kesempurnaan yang mencapai puncak. Falihadza kanata tamla'ani ma baina samai wal ardi, oleh karena itu dua kalimat ini memenuhi antara langit dan bumi. betapa beratnya kalimat ini di timbangan yaumul qiyamah nanti, masyarul ahibbah barakallahu fikum. Sehingga banyak-banyaklah kita basahi lisan kita ini dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Lagi longgar zikir. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Itu sudah berapa pahalanya? Ya. Dan ini ketika kita di dunia, ya kadang kita enggak merasa ini besar pahalanya. Tetapi kalau sudah meninggal baru kita merasakan betapa berharganya kalimat itu. Ketika kita sudah meninggal, ya, kita sudah tidak tinggal di dunia lagi, betapa berharganya kalimat itu baru kita merasakan. Karena orang-orang yang di dalam kubur, ya, mereka merasakan penuh dengan kekurangan, ya. Mereka menyesal. Orang-orang yang di dalam kubur itu menyesal mereka. Kalau kebaikan, misalkan mereka baik, mereka belum sempat menambah kebaikan. Kalau sekiranya mereka banyak maksiat selama di dunia, mereka belum sempat bertobat. Oleh karena itu, ya disebutkan di dalam kitab Qisar al-Amal, ya, karya Ibnu Abi Dunya dari Abdul Wahid Ibnu Safwan. Dia mengatakan, kunna ma'al Hasan fi janazah. Pada suatu hari, kami bersama Al-Hasan di dalam penyelenggaraan jenazah. Qala Al-Hasan berkata, rahimallahu mra'an amila li mithli hadzal yawm. Semoga Allah merahmati orang yang beramal untuk hari ini. Innakumul yawm takdiruna ala ma la yakdiru alaihi ikhwanukum haulai min ahlil kubur. Sesungguhnya kalian hari ini mampu mengerjakan amalan-amalan yang tidak dimampui oleh saudara-saudara kalian ini yang mereka sekarang berada di dalam kubur. Kalian mampu sholat, kalian mampu dikir, kalian mampu, ya, itu pahalanya besar sekali, mampu kalian. Tapi mereka tidak mampu melakukan itu sekarang. Fa'tanimu sihhata wal faragh, oleh karena itu manfaatkanlah kesehatan dan waktu luang. Qabla yaumil faz'ati wal hisab, sebelum datangnya hari yang menakutkan dan hari dihisabnya amalan-amalan kita. Ya, ketika kita di dunia, ya kita masih sempat ya bisa beramal. Masih sempat bisa beramal. Itulah keberuntungan sekali ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa beramal. Oleh karena itu, ketika seseorang mungkin mendapatkan musibah, musibah yang sangat berat dia rasakan, tidak boleh, ya, di dalam agama Islam dia minta mati, ya, ingin bunuh diri, haram hukumnya. Bahkan dibimbingkan di dalam doa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma in kana, ya Allah, sesungguhnya jika kebaikan itu, sesungguhnya jika hidup itu baik bagiku, ya, dan seterusnya, hidupkanlah aku. Nah, wallahu alam, lupa saya lafadznya. Yang jelas, ya, kita itu tidak boleh berangan-angan kematian. Apapun musibah yang menimpa kita, kenapa? Karena kita masih diberikan kesempatan untuk bisa memperbaiki amalan kita, untuk bisa bertobat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kita lanjutkan. Thumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wassalatu nurun, salat itu adalah nur, salat itu adalah cahaya. Yakni anna salata nurun fil qalbi, yakni bahwa salat itu cahaya di hati. Wa idza istanara al qalbu istanara al wajhu, apabila hati bercahaya, wajah pun akan bercahaya. Wahia kadzalika nurun yaumul qiyamah, demikian pula salat ini cahaya di hari kiamat kelak. Jadi salat itu cahaya di hati, cahaya pula di wajah. Kalau orang rajin salat di masa hidupnya, wajahnya bercahaya. Sebagaimana hatinya juga bercahaya kalau salatnya benar tentunya, ya. Sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahia kadzalika nurun yaumul qiyamah, demikian pula salat itu cahaya di hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma taral mu'minina wal mu'minat." Pada suatu hari engkau melihat al-mu'minin dan al-mu'minat, yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya mereka ada di depan dan di sebelah kanan mereka. Surat Al-Hadid ayat yang ke-20, ayat yang ke-12. Wahia aidan nurun binisbati lil ihtida wal ilmi. Demikian pula salat itu cahaya, ya. Cahaya hidayah, cahaya ilmu, dan selain itu min kulli ma fihi nur, dari segala yang padanya terdapat cahaya. Wasadaqatu burhanun, sedekah itu adalah bukti. Ay dalilun ala sidqi sahibiha, dalil bukti akan jujurnya orang yang melakukannya. Wa annahu yuhibbu taqarrub ilallah, orang yang bersedekah itu ya ingin mendekatkan diri kepada Allah, senang mendekatkan diri kepada Allah. Wa dzalika, yang demikian itu, li annal mala mahbubun ilan nufus, karena harta itu ya disukai oleh masing-masing jiwa. Kita manusia ini senang dengan harta. Senang dengan harta. Senang dengan uang. Senang kalau duitnya banyak. Duitnya banyak terus. Senang. Itu tabiat manusia itu. Itu yang enggak bisa diingkari. Walaupun mulutnya ngomong ayat. Enggak juga. Tapi tidak bisa diingkari. Ya. Walaupun lisannya berkata, aku enggak suka banyak duit. Tabiatnya manusia itu. Ya. Suka banyak harta. Suka hartanya tertumpuk, suka hartanya terkumpul. Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan demikian di dalam surat Al-Adiyat, tadi dibaca oleh Pak Imam kita, innal insana li rabbih lakanud, sesungguhnya manusia itu terhadap Rabb-nya lakanud, ingkar. Wa innahu innahu ala dzalika lasyahid, sesungguhnya dia menyaksikan yang demikian itu. Wa innahu yuhibbul, wa innahu ala dzalika lasyahid, wa innahu apa, ayo keraskan suaranya, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Nah ini lihubbil khair, manusia itu wa innahu lihubbil khair, ya, lihubbil khair, mencintai khair. Khair di sini disebutkan oleh para ulama maknanya mal, maknanya mal, harta. Yuhibbu wa innahu lihubbil khair, mencintai khair, mencintai harta. La syadid, syadid, syadid, tahu makna syadid? Syadid itu sangat, sangat. Itu sifat manusia, sifat asli manusia, wataknya seperti itu. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Nah, oleh karena itu ketika seorang hamba bersedekah, mengeluarkan dari hartanya, dari sakunya, ya, ketika dia bersedekah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, burhan, itu dalil bahwa dia betul-betul mengimani, ya, syariat Allah Subhanahu wa taala, mengimani, ya, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dalil bahwasanya dia itu ingin mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa taala. Wala yasriful mahbub illa bi mahbubin ashadda minhu hubban, dan tidaklah yang dicintanya itu, yang dicintainya itu, ya, diberikan kecuali kepada sesuatu yang lebih dia cintai. Harta itu dia cintai, tapi ada yang lebih dia cintai dari harta. Apa balasan yang Allah persiapkan di yaumul kiamah nanti. Ya. Dia mengimani itu. Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya nanti di yaumul kiamah. Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Ya. Ini ya, karena dia lebih cinta pahala yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya, dia cinta dengan hartanya, suka dengan hartanya. Tetapi ada yang lebih dia cintai lagi, yakni balasan dari Allah Subhanahu wa taala. kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia infakkan hartanya, dia merasa dekat dengan Allah ketika dia infakkan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Wa kullu insanin yubadhdhilu al-mahbub min ajli thawab al-murtaja wa huwa al-burhan ala sihhati imanihi wa quwwati yaqinihi. Setiap manusia yang mencurahkan, yang memberikan segala yang dia cintai karena mengharapkan pahala, dan itu merupakan tanda atas benarnya keimanannya dan kuatnya keyakinannya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan pertemuan berikutnya pada pembahasan wasabru diyaun. Sabar adalah cahaya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.